Wadalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 51. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah menyatakan wa may yatawallahum, dan barang siapa yang mengadakan loyalitas kepada mereka, minkum, dari kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah di dalam syarah Nawaqid al-Islam halaman ke-29. Qala hafizallahu taala, asamin min anwa'i riddah mudaharatul musyrikin 'alal muslimin. Yang ke-8 dari macam-macam kemurtadan adalah mudaharatul musyrikin 'alal muslimin, ay muawanatuhum. Mudaharah maknanya sama dengan muawanah, memberikan bantuan, pertolongan. Oleh karenanya Syekh bin Bas rahimahullah taala mengatakan al-mudaharah munasarah wal wa ta'awun ma'ahum 'alal muslimin. Mudaharah itu adalah menolong dan membantu bersama mereka untuk menyerang kaum muslimin. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan fal mudaharatu ma'naha al mu'awanah. Mudaharah yang dimaksudkan di sini adalah mu'awanah, memberikan bantuan. Bi an tu'inal kufar, di mana engkau membantu orang-orang kafir. Ala qitalil muslimin wa adhiyatil muslimin, membantu untuk memerangi kaum muslimin dan menyakiti kaum muslimin. Ini sehingga kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala pada halaman ke-30-nya, wa kadzalika man ahabbal kufara fa innahu yukaffar. Dan demikian pula orang yang mencintai orang-orang kafir, mencintai ini kalau yang sudah benar, apa, sudah betul-betul mencintai, artinya dia menolong, membantu, memberikan apa yang diinginkan dan seterusnya. Fa innahu yukaffar, maka dia dikafirkan. Tentunya sekali lagi bukan hak kita, hati-hati kita untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Wa hadha huwa tawalli, maka inilah yang dimaksud dengan at-tawalli di dalam firman Allah taala yang dibacakan tadi yang menjadikan dalil. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengadakan loyalitas, kecintaan, kesetiaan, nah, menjadikannya sebagai wali, sebagai pemimpin, minkum, dari kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka. Zaiklah. Maksudnya adalah yatawallahum bil munasarah wal mudhaharah, yakni mengadakan loyalitas kepada mereka dengan jalan munasarah wal mudhaharah, memberikan pertolongan dan bantuan. Aw yatawallahum bil mahabbah, atau mengadakan loyalitas kepada mereka dengan bentuk kecintaan. Fa innahu yukaffar, maka dia dikafirkan. Kenapa kok bisa dikafirkan loyalitas yang seperti ini? Li'annahu ahabbal kufra, alasannya kata Syekh Saleh Fauzan, karena berarti dia telah mencintai kekufuran. Wa ahabbal kufara, dan mencintai orang-orang kafir. Fayukaffar bidzalika, maka dia dikafirkan karena itu. Idan ahabbahu ma'nahu, berarti mencintai mereka maknanya adalah annahu lam yungkir al-kufra, bahwasanya dia tidak mengingkari kekufuran. Maknanya ini, makna mencintainya adalah tidak mengingkari kekufuran yang ada padanya. Sehingga wa man lam yunkir al-kufra fahuwa kafir, barang siapa yang tidak mengingkari kekufuran berarti dia kafir. Nah, demikian seperti yang sudah lewat ya. Nah, demikian. Sehingga ayat tadi dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala untuk menunjukkan atas kafirnya orang yang melakukan loyalitas kepada mereka dari orang-orang kafir ini. Maksudnya adalah dengan loyalitas yang dimaukan di sini. Sehingga kalau kita melihat kepada awal dari ayat ini, kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, awalul ayah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian, sebagai wali, sebagai pemimpin, teman setia, ya, yang saling menjaga rahasia, apalagi rahasia menyebarkan rahasia kaum muslimin. Nah, maksudnya ayat kata Syekh Shalal Fauzan, la tatawallawhum la bi mudhaharah wa la bi mahabbah wa la bi muawanah. Maksudnya adalah jangan mengadakan loyalitas kepada mereka, tidak dengan mudhaharah, tidak dengan mahabbah, tidak pula dengan muawanah. Sehingga wama yatawallahum minkum, yakni minal muslimin, minkum maksudnya minal muslimin, fa innahu minhum ay yakunu minal yahudi wan nasara. Fa innahu minhum, maka dia termasuk dari mereka, ay yakunu minal yahudi wan nasara, dia menjadi bagian daripada Yahudi dan Nasrani. Nah, wa hadha dalil ala riddatih, kata Syekh Saleh Fauzan, berarti ini menunjukkan, menjadi dalil atas murtadnya orang tersebut. Thumma qala, kemudian Allah berfirman pada akhir ayat, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Fasammahum zalimin. Maka di dalam ayat ini Allah menamakan mereka dengan zalimin, orang-orang yang zalim. Ai musyrikin. Dan sudah di awal pada pembatal pertama disebutkan ya, bahwasanya antara musyrik dengan kafir apa? Bainahuma umumun wa khusus. Begitu. Terkadang musyrik dikatakan kafir, terkadang kafir juga musyrik. Demikian. Terkadang bisa memiliki perbedaan. Yang kesembilan, qala rahimahullah ta'ala at-tasi' man i'taqada anna ba'da an-nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasa'a al-khidru al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salatu wassalam fa huwa kafir. Yang kesembilan, man i'taqada, barang siapa yang meyakini, anna ba'dhan nas, bahwa sebagian manusia, yasa'uhul khuruj, dia dibolehkan untuk keluar an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak mengikuti, kama wasa'al khidru al-khuruja an syari'ati Musa alaih salatu wassalam, sebagaimana dibenarkan bagi Khidir untuk keluar dari syariatnya Musa alaih salatu wassalam. Maka barang siapa yang meyakini seperti ini, fahuwa kafir, maka dia kafir. Nah, kenapa, apa alasannya, nanti akan diterangkan. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, di dalam syarah Nawaqidul Islamnya halaman ke-31, man ajaza li ahadin ayakhruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membolehkan bagi seseorang untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li annallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan wa aujaba ta'atahu 'alal 'alamin, sekali lagi, barang siapa yang membolehkan bagi seseorang yang keluar dari syariat Muhammad SAW, padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengutus Muhammad SAW untuk manusia secara keseluruhan dan telah mewajibkan untuk taat kepadanya atas alam semesta ini. Ini maksudnya manusia seluruhnya. Jami' saqalain. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah menyatakan, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Wama arsalnaka illa kafatan lin nasi bashira wa nadhira. Demikian juga dalam surah Saba ayat 28, Allah menyatakan, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau hai Nabi illa kafatan linnasi, melainkan secara menyeluruh bagi seluruh manusia. Nah, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 158, qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a, katakan wahai Nabi, Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, inni rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah ilaikum, yang diutus kepada kalian jami'an semuanya. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, faman lam yastajib lirrasul wa yattabi' hadzal rasul fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak memenuhi ajakan rasul ini dan tidak mengikuti rasul ini, maka dia kafir. Sawa'un akana yahudiyan au nasraniyan au majusiyan, sama saja apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Au ayyaka millatin kana, atau agama manapun juga yang dia peluk. Nah. Ya. Ini. Kenapa? Li'annahu bibi'satihi aujaballahu ta'ata wa tiba'ahu. Karena sesungguhnya kata Syekh Shalih Fauzan, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, itu artinya Allah telah mewajibkan kita untuk taat kepadanya dan mengikutinya. Wa man kana ala dinil yahudiyah wa nasraniyah fa'innahu qad nusikha bibi'satihi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang masih berada di atas agama Yahudi dan Nasrani, maka sesungguhnya telah digugurkan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW tersebut. Sehingga kesimpulannya, fala yasa' ahadan ayakhruja an ta'atihi, maka tidak dibenarkan bagi seseorang pun untuk keluar dari ketaatan kepada Nabi SAW. Ya. Dan ini terbukti ketika sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau membuka-buka Taurat yang ternyata di dalamnya mengandung kata-kata indah, kata-kata mutiara yang menurut beliau radhiyallahu anhu bisa diterapkan bagi dirinya. Maka sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menanyakan hal itu kepada Nabi, apakah boleh mengambilnya, mengambil kata-kata mutiara tersebut. Atau dalam riwayat lain, ternyata Umar ketika membawa Taurat tersebut terlihat oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab. Lihat. Amutahawwikun, apakah kamu ragu wahai ibn al-Khattab? Fawalladhi nafsi biyadih, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau kana akhi Musa hayyan ma wasa'ahu illa tiba'ani, au kama qala sallallahu. Kalau seandainya saudaraku Musa, dalam lafaz lain Musa bin Imran, masih hidup, ma wasa'ahu, maka tidak dibenarkan bagi dia illa tiba'ani, kecuali untuk mengikuti aku. Ya. Padahal cuma sekedar apa? Ingin menukil kalimat-kalimat yang indah yang ada dalam Taurat. Tapi dikatakan oleh Nabi apa? Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab. Apakah kamu ragu? Maksudnya ragu kepada apa? Ragu kepada agama ini, ya. Ragu kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ragu kepada syariat Muhammad SAW. Apakah kamu ragu sehingga kamu ingin mengambil dari jalan yang lain? Begitu. Seakan-akan demikian. Ya. Taib. Nah, sekarang bagaimana? Ada orang yang beralasan, boleh seperti itu. Kita keluar dari syariat Muhammad sebagaimana Khidir dibolehkan keluar dari syariat Musa alaihissalatu wassalam. Dijawab oleh Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, atau diterangkan oleh beliau hafizallahu taala di dalam syarah Nawaqidul Islamnya, masih halaman yang sama, halaman ke-31. Amma khurujul Khidir an ta'ati Musa falianna Musa lam yursal ilal Khidir. Jawabannya, adapun keluarnya Khidir dari ketaatan kepada Musa dikarenakan Musa tidak diutus kepada Khidir. Ya. Karena Musa tidak diutus kepada Khidir. Li'anna risalata Musa khasatan bi Bani Israel. Karena risalahnya Musa alaihi salatu wassalam itu khusus bagi Bani Israel, yang tidak mengenai kaumnya Khidir. Ya. Nah. Baik. Apa buktinya bahwasanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam ini diutus khusus bagi Bani Israel, bagi kaumnya? Disebutkan dalam surah As-Saff ayat kelima, Allah menyatakan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Kata Allah, wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa alaihi salatu wassalam berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'zunani, mengapa kalian menyakiti aku, wa qad ta'lamun, padahal kalian telah tahu, anni rasulullah ilaikum, bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Lihat, diutus kepada kalian secara khusus. Nah, kepada kaumnya. Maka kata Syekh Saleh Fauzan, farisalatu Musa alaihi salatu wassalam li Bani Israel, ini menunjukkan bahwasanya risalahnya Musa alaihi salatu wassalam itu hanya untuk Bani Israel. Ma hiya amatun li jami'in nas, tidak bersifat universal, tidak bersifat umum untuk seluruh manusia. Tidak seperti risalahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Falidzalikal Khidir kana ala ibadatin lillah. Oleh karenanya Khidir ini beliau berada pada satu peribadatan untuk Allah tabaraka wa taala yang berbeda dengan Musa. Ini. Ya. Baik, demikian. Dan kisahnya bisa dilihat di dalam surah Al-Kahfi. Ya. Nah. Al-Ashir yang ke-10. Yang terakhir. Baik. Yang perlu kita ingatkan juga di sini dari pembatal yang ke-9 ini, ada satu catatan penting dari Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau pada halaman ke-33, beliau mengatakan, hada raddun ala sufiyah. Pada pembatal yang ke-9 ini ada bantahan bagi kaum sufiyah. Alladzina yaz'umuna annahum yasa'uhumul khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di mana kaum sufiyah ini adalah orang-orang yang menyangka bahwa mereka dibenarkan, dibolehkan untuk keluar dari syariat Muhammad SAW. Ya. Sehingga kita bisa melihat sebagian sufiyah ada yang meninggalkan ibadah, tidak sholat, tidak puasa. Ya. Nah, tidak haji, tidak yang lainnya. Maka pembatal yang ke-9 ini, keterangan ini merupakan bantahan bagi kaum sufiyah. Yang menyangka bahwasanya diri mereka itu dibolehkan, dibenarkan untuk keluar dari syariat Muhammad SAW. Kenapa sufiyah ini sampai demikian? Li'anum laysu bihajatin ilaih, kata Syekh. Karena mereka tidak butuh kepada syariat Muhammad SAW. Na'udzubillah. Ya. Ini. Taib. Pembatal yang ke-10. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-i'rad 'an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Pembatal keislaman yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berpaling dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Bentuk berpalingnya itu bisa tidak mau mempelajarinya, tidak pula mau mengamalkannya. Ini bentuk berpalingnya, berpaling dari agama Allah. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala. Taib, dalilnya dulu. Labas. Ha. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala dalam syarahnya, Syarah Nawaqidul Islam, halaman ke-34. Al-ashir wa huwa al-akhir, yang ke-10 dan ini yang terakhir. Al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. La yahtammu bid-din, maksudnya adalah tidak memiliki kepedulian terhadap agama. Tidak memiliki kepedulian terhadap agama. La yata'allam, tidak mau mempelajarinya. Tidak mau. Bukannya tidak ada kesempatan. Nah. Walau ta'allama la ya'malu. Kalaupun dia mempelajarinya, dia tidak mau mengamalkannya. Ini termasuk bentuk berpaling dari agama Allah. yu'ridu 'anil 'ilmi awalan tsumma yu'ridu 'anil 'amal. Nasallallahu al-'afiyah. Dia berpaling dari ilmu pertama-tama, kemudian dia berpaling dari amalan. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala keselamatan. Wa hatta law amila wa huwa ala ghairi ilmin fa amaluhu dhalalun. Kata Syekh Shalih Fauzan, hatta law amila, sekalipun dia beramal, wa huwa ala ghairi ilmin, tetapi beramalnya bukan di atas ilmu, fa'amaluhu dhalal, maka amalannya itu tersesat. Fala budda ayata'allam awalan summa ya'mal. Maka harus bagi seorang muslim untuk mempelajari pertama kali kemudian mengamalkannya. Harus belajar dulu baru mengamalkannya. Ya. Kecuali dalam perkara yang memang amrun daruri untuk dia segera mengerjakannya. Nah. Amma man akhadha al-'ilma wa taraka al-'amala fa hadha min al-maghdubi 'alayhim. Ada kalanya orang yang mengambil ilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu, kemudian dia meninggalkan amalan, maka ini termasuk dari al-maghdubi 'alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Wa man akhadha al-'amala wa taraka al-'ilma fa hadha dhalun. Sedangkan orang yang mau beramal tetapi dia meninggalkan ilmu, maka ini adalah kesesatan. Wa hadha ma nasta'idu binhu fi kulli raq'ah. Dan inilah yang selalu kita panjatkan perlindungan, permohonan perlindungan kepada, atau permohonan perlindungan, nah, memohon berlindung, kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala pada setiap rakaat kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah taala, faman a'rada 'an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil Islam. Kesimpulannya kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah taala, faman a'rada 'an dinillah, barang siapa yang berpaling dari agama Allah, la yata'allamuhu, dia tidak mau mempelajarinya, wa la ya'malu bihi, tidak mau mengamalkannya, fa innahu yakunu murtaddan, maka dia menjadi murtad 'an dinil Islam, dari agama Islam. Kenapa? Wallahu jalla wa ala yaqul, karena Allah jalla wa ala telah berfirman, Allah jalla wa ala berfirman dalam surah Taha ayat 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka, wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Maksud daripada a'rada 'an dzikri, orang yang berpaling dari mengingatku, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala warah, ai lam yata'allamhu wa lam ya'mal bihi. Dia tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Ini orang yang i'rad 'an dzikrillah. Sehingga Allah nyatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 3, walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Lihat al-i'rad, dalil yang menunjukkan bahwasanya al-i'rad 'an dinillah itu adalah kafir, diantaranya adalah surah Al-Ahqaf ayat ketiga. Allah menyebutkannya, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, amma unziru, dari apa yang diperingatkan kepada mereka, mu'ridun, mereka berpaling. Juga disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 22, Allah menyatakan, waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, waman azlam, dan siapakah orangnya yang lebih zalim, mimman dzukira bi ayati rabbih, artinya apa, tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang ketika diingatkan tentang ayat-ayat Allah, tsumma a'rada 'anha, kemudian dia berpaling darinya, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Diingatkan dengan ayat-ayat Allah tetapi dia berpaling, maka Allah menyatakan, inna minal mujrimina muntaqimun, kami terhadap orang-orang yang mujrim berbuat kejahatan seperti itu, muntaqimun, akan membalasnya dengan siksaan. Ini sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, maksudnya a'rada 'anha ba'da ma dzukira biha, orang ini berpaling dari ayat-ayat Allah setelah diingatkan tentang ayat-ayat Allah. Terus bagaimana dengan orang yang tidak mau mempelajari agama Allah karena malas? Ya, bukan enggak mau tapi malas. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala dalam syarahnya halaman ke-35, wa hunaka insanun la yata'allam min babil kasal. Di sana ada sekelompok orang yang mereka tidak mau mempelajari agama ini karena malas. Karena malas. Hadza la yukaffar. Orang seperti ini tidak dikafirkan atau tidak menjadikannya kafir. Walakinnahu yulam ala kasli. Tetapi orang seperti ini tercela. Yulam, ya, pantas untuk dicela, dihardik, ala kaslihi, atas kemalasannya. Ya, baik. Amma idza kana tarku talabil ilmi adama raghbatin fil ilmi, hada huwa al-i'rad wal i'adzu billah. Adapun jika dia meninggalkan mempelajari ilmu, mencari ilmu itu karena tidak adanya keinginan, tidak adanya kecintaan, tidak adanya hasrat untuk mempelajari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, maka inilah yang dinamakan dengan al-i'rad. Na'udzubillah. Ya. Ini. Baik. Hada huwa alladhi yukaffar. Maka orang yang seperti inilah yang dikafirkan atau yang menjadi murtad. Walakin in kana al-mar'u yarghabul ilma wa yuhibbul ilma walakinnahu indahu kasal. Akan tetapi jika seseorang itu dia cinta pada ilmu, suka pada ilmu, akan tetapi dia malas. Lianna talabal ilmi sa'bun, karena mencari ilmu itu berat. Yatatallab sabran, membutuhkan kesabaran. Wa yatatallab tahammulan, membutuhkan tahammul. Siap untuk menanggung resiko. Resiko waktu, resiko harta, resiko jiwa. Ini. Wa yatatallab julusan, dan menuntut dia untuk duduk bersimpuh di majelis-majelis ilmu. Wa huwa kaslan, dalam keadaan dia ini malas. Fahada yulamu ala kaslihi, maka orang seperti ini yulam, tercela, pantas untuk dicela karena kemalasannya. Wa ala tafridihi, dan karena meremehkannya. Walakinnahu la yasil ila haddil kufur, tetapi tidak sampai kepada batasan kufur, kafir. Tidak sampai kepada batasan kafir kalau hanya sebatas apa? Malas. Ya. Nah. Begitu. Makanya sebagian ulama kita sekarang keheranan dengan manusia zaman now, ya. Dia kalau nonton bola semalam suntuk, nggak berubah, matanya nggak berkedip, ya, posisinya nggak mau beranjak. Selesai Liga Inggris ada Liga Spanyol, ya. Selesai Liga Spanyol disambung dengan Liga Jerman. Selesai Liga Jerman disambung lagi dengan liga yang lainnya. Hah? Begitu. Sampai ada yang dengan teganya membuat slogan-slogan na'udzubillah hidup mati bersama per titik-titik. Begitu kan? Salah satu klub idamannya gede tulisannya di belakang. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sampai segitunya. Tapi giliran disuruh duduk majelis 15 menit sudah goyang-goyang pantatnya. Hah? Allah musta'an. Ya kalau memang misalkan tidak tahan duduk dengan posisi seperti itu, cari posisi yang terenak, ternyaman, ya. Kalau perlu bawa bantal sendiri. Yang penting tenang, dengarkan, ya. Belajar. Rohah. Sudah. Begitu. Ya. Nah. Daripada sebentar-sebentar goyang, pindah lagi. Bentar lagi goyang lagi. Bukan dia saja yang terganggu, sebelahnya juga terganggu. Misalkan, ya. Nah. Ini. Baik. Sehingga kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, "Wad dalilu qauluhu ta'ala." Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, yang didalil orang yang berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, ini kafir, adalah dalam surah Sajdah ayat 22 tadi. Allah menyatakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. dan siapakah orangnya yang lebih zalim dari orang-orang yang ketika diingatkan tentang ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Sesungguhnya kami dari orang-orang yang berbuat jahat. Muntakimun akan membalas kejahatannya. Sehingga kata Syekh, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wala farqa fi jami'i hadhin nawaqid, dan tidak ada perbedaan pada semua pembatal-pembatal keislaman ini, bainal hazil wal jad, antara orang yang hazil sendagurau, wal jad dengan orang yang sungguh-sungguh, enggak ada bedanya. Wal khaif, tidak ada bedanya juga dengan orang yang takut. Illal mukrah, kecuali orang-orang yang mukrah, terpaksa, betul-betul terpaksa. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khatran, dan semuanya termasuk dari perkara yang paling berbahaya, amalan-amalan yang sangat berbahaya, nah, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini bahaya sekali. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan ini termasuk dari perkara-perkara yang paling sering terjadi, 10 ini ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, bahwa 10 ini bukan batasan, bukan apa? Batasan. Karena kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, apa? Imam Haytami menyatakan sampai pada 400 lebih dari pembatal keislaman ya. Tetapi di sini dibawakan hanya 10 saja. Kenapa? Karena ini yang paling sering terjadi, paling sering terjadi. Sehingga kata Syekhul Islam, fayam bagi lil muslim ayuhadziraha, sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperingatkannya, wa yakhaf minha ala nafsih, dan mengkhawatirkan pada dirinya dari pembatal-pembatal tersebut. Jangan sampai kita lalai, terus diulang, diingatkan kita dengan pembatal-pembatal keislaman ini. Jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Ya, a'udzu billah. Na'udzu billahi min mujibati ghadabih. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaan Allah. Wa alimi iqabih, dari hal-hal yang menyebabkan mendapatkan hukumannya yang menyakitkan, siksaannya yang pedih. Amin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat Allah semoga dilimpahkan kepada manusia, makhluk yang terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya. Nah, sehingga kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, kita diingatkan sekali lagi dengan dalil, dengan ayat dalam surah Sajdah ayat 22 tadi. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, al-i'rad alladhi yadullu ala adami ar-raghbah fil ilmi aw karahiyatil ilmi hadha huwal kufru wal i'yadu billah, berpaling yang menunjukkan atas tidak adanya kecintaan kita terhadap ilmu atau menunjukkan kebencian kita kepada ilmu. Kalau dimutlakkan ilmu tentunya apa? Ilmu agama, ya, ilmu syar'i. Hadza huwal kufru, inilah yang kufur. Inilah yang menyebabkan pelakunya kafir. Wal iyadu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga ketika Syekhul Islam mengingatkan la farqa fi jami'i hadhihi nawaqid, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, la farqa fi hadhihi nawaqid al-ashrah bainal jad. Tidak ada bedanya di dalam pembatal-pembatal yang 10 ini, bainal jad, antara orang yang sungguh-sungguh. Apa maksudnya orang yang sungguh-sungguh? Alladhi yaqsudu ma yaqulu aw yaf'al. Yani orang yang memang memaksudkan apa yang dia ucapkan dan dia perbuat adalah itu. Wal hazil wa huwa alladhi la yaqsud. Sedangkan hazil adalah orang yang tidak memiliki maksud ke sana. Wa innama yaf'alu hadha min babil mazah wal la'ib. Tetapi dia lakukan ini hanyalah sekedar senda gurau dan permainan. Wa fi hadha raddun 'alal murji'ah. Maka pada ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini ada bantahan bagi kaum murji'ah, alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan la yukaffar hatta ya'taqid biqalbih. Tidaklah seseorang itu dikafirkan sampai hatinya meyakini. La farqa bainal jadi wal hazil. Tidak ada bedanya antara orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang main-main. Awil khaif alladhi yaf'alu hadhil asya daf'anil khawf. Nah, sehingga kata Syekh Shalih Fauzan apa? La farqa bainal jadi wal hazil wal khaif. Tidak ada bedanya antara orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang main-main atau takut, yang dia melakukan perkara-perkara ini daf'anil khawf, hanya untuk membela rasa takutnya. Fal wajib alaihi ayasbir. Maka yang wajib atasnya adalah agar bersabar. Nah, maka ada bantahan di sini bagi kaum murji'ah. Nah, kenapa? Karena Syekh mengatakan tidak ada bedanya antara yang bercanda maupun yang sungguh-sungguh. Nah, illal mukrah, kecuali yang mukrah. Apa itu yang mukrah? Idza ukhira ayyakula kalimatan fiha kufrun. Yaitu apabila seseorang itu dipaksa untuk mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung kekufuran. Walam yumkinuhu atakhallus minadh dhulmi illa biha. Dan dia tidak bisa, tidak memungkinkan bagi dia untuk keluar, untuk lepas dari kedzaliman, dari kedzaliman tersebut kecuali dengan mengucapkan kalimat kufur tersebut. Farakhasalahu Allah fi dalika, maka Allah tabaraka wa taala memberikan rukhsah, keringanan bagi orang yang mukrah ini. Di dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 102. Dalam surah An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang terpaksa dalam keadaan hatinya masih tenang tentram dengan keimanannya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, dispensasi atau keringanan ini diberikan bihada syarat, dengan syarat ini. Yaitu apa? Dia dalam keadaan hatinya terpaksa mengucapkan itu dan tenang dengan keimanan. Sehingga apa? Wa yakunu qasduhu daf'al ikrahi faqat. Maka dengan itu tujuan dia mengucapkan kalimat yang mengandung kekufuran adalah daf'ul ikrah faqat. Nah, hanya untuk membela diri dari paksaan tersebut. Ila anna qalbahu la ya'taqid bima yatalafad bihi. akan tetapi hatinya tetap meyakini dengan apa yang dia ucapkan dengan keimanan. Nah, ini orang yang apa? Mukrah. Kama hasala li Ammar bin Yasir alladhi sababu nuzulil ayat fihi radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Nah, lama akhadahu al-kufar wa'adzabuh hatta yaqula fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yasubbu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fawafaqahum wa sabba ar-rasul wa jaa'a nadiman ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khaifan mimma hasala lahu. Ketika Ammar bin Yasir ditangkap oleh orang-orang kafir dan disiksa sehingga dia mengucapkan tentang Nabi kita Muhammadin SAW yang mencela Nabi SAW, sehingga Ammar bin Yasir menuruti keinginan mereka dan mencela Rasul. Namun setelah itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Rasul SAW dengan penuh penyesalan dan takut terhadap apa yang sudah dia perbuat. Faqala Nabi SAW, kaifa tajidu qalbak? Maka kata Rasul SAW, bagaimana engkau dapati hatimu? Qala mutmainnan bil iman. Aku temukan hatiku dalam keadaan tenang dengan keimanan. Qala fa in adu fa'ud. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau mereka kembali berbuat seperti itu, maka lakukan kembali. Kenapa? Karena Rasul, karena Allah mengetahui keimanan Ammar bin Yasir, dan demikian juga Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah Ta'ala tentang keimanan Ammar bin Yasir. Fa anzalallahu ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Maka Allah turunkan firman-Nya, illa man ukriha, kecuali bagi orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainun bil iman, sedangkan hatinya dalam keadaan tenang dengan keimanannya. Nah, ya. Begitu. Taib. Fa na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi 'iqabihi. Amin ya rabbal alamin. Wa naqtafi bihadzal qadar walhamdulillah. Laqad tamma al-fa'idah. Tamat al-fa'idah min qira'atina hadhihi. فيبارك الله لنا ولكم جميعا ونسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله فيجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو السميع العليم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.